sayang, opo kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali sayang. Wesa coba ngeleke jenemu soko hatiku saanan nerang aku si tersos liramu rupe pujane ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah coba saiki kowe mulai jadi janji jare sehidup semati nanging opo bukti kowe mantan tresnaku demi wedoan liyo ya wes ora popo insya Allah aku isa lila. Yo di awal, di jangkau.